Bagaimana dengan asuransi yang dilabeli syariah? Untuk menghukumi satu masalah, kita harus tahu rinciannya. Apakah label itu benar-benar sebuah hukum atas isi klausulnya, atau dia hanya sekedar label? Maka, kalau saya diminta menghukumi asuransi syariah, saya perlu tahu dulu seperti apa klausul yang ada dalam perjanjian itu, baru bisa mengatakan ini boleh atau tidak boleh, atau perlu ditanyakan kepada yang lebih ahli. Wallahu a'lam.